lo sing paling tak senengi wong sak minimbane iki sapa Banser. Banser iki wong paling ikhlas sak donya. Pengajian rong jamae rong teko, Banser wis ngatur dalan, mulih ngatur dalan. Jamae mangan Banser rong diwenehi mangan. Kadang-kadang panitiane ra pengerten, Banser rolas rokoke sak bungkus sak ler tak kandani. Sake Banser kuwi padahal. Milo Habib Lutfi bener, nganti aku isuk mlebu surga Banser kok rong ketok tak goleki jenenge Habib Lutfi. Nggih kok ana Banser ora mlebu surga niku ana sebabe. Napa sebabe? Gara-gara pas pengajian kiai ning ngaji Banser ndelik nguyuh ra cewek. Lah kuwi persoalan. Hati-hati. Allah, Banser I love you full. Milo takoni nduk, jadikan prioritas Banser bagi calon suamimu. Wah. Ngelamar kowe takoni duwe anggota Banser apa ora? Ora usah. Ngono. Padhi ae gandul sarung ulama.